Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعذني الله وإياكم من البدع ومن النار. معاشر المسلمين سيدان جمعة رحمكم الله. Telah kita ketahui bersama bahwa Allah Jalla wa'ala menciptakan kita di dunia ini dari yang sebelumnya kita tiada di dunia ini menjadi ada adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, untuk menyembahnya. Siapapun telah mengetahui hal ini, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku, kata Allah, supaya beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia ini ada di dunia, menunjukkan bahwa Allah butuh kepada ibadah? Tentu jawabannya tidak, ma'asyiral muslimin. Allah tidak butuh ibadahnya hamba-hambanya. Tidak akan menambah apa yang Allah miliki. Tidak akan menambah kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, dikala hamba-hambanya beribadah kepadanya. Serta tidak pula mengurangi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dikala hamba-hambanya kufur dari beribadah kepadanya. Ma uridu minhum mirrizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, tidak ingin pula mereka memberi makan kepadaku, kata Allah innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang Maha memberikan rizki lagi memiliki kekuatan yang sangat kokoh, kekuatan yang sangat kuat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Justru ibadah itu sendirilah yang akan memperbaiki keadaan hamba-hamba Allah Azza wa Jal, yang akan memberikan keberkahan kepada mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk di antara ibadah yang mulia, termasuk di antara ibadah yang agung adalah hamba memohon kepada Allah Azza wa Jal, hamba berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan saking agungnya doa ini, saking besarnya doa ini kedudukannya dalam ibadah, Allah Jalla wa Ala mengancam siapa-siapa saja yang tidak mau meminta kepadanya, yang tidak mau memohon kepadanya, yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Rabb kalian telah mengatakan, berdoalah kalian, memintalah kalian kepadaku, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau meminta kepadaku, orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, kelak mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan dihinakan dan hina dina. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Demikianlah agungnya doa, besarnya kedudukan doa, termasuk di antara upaya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mulia adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumu'ah rahimakumullah. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a." Tidak ada sedikit pun yang lebih mulia atas Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berdoa memohon kepadanya. Sidang Jumu'ah rahimakumullah. Kita seorang hamba sahaya. Kita semua adalah abdun min ibadillah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian-kalian semua ini adalah fakir, adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ghani, yang maha kaya, lagi maha terpuji. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang apabila hambanya selalu meminta kepadanya, apabila hamba-hambanya memohon dan berdoa kepadanya. Sebaliknya dengan hamba, sebaliknya dengan makhluk, ketika makhluk ini sering meminta kepada makhluk yang lain, maka mungkin bisa jadi dia akan marah karena seringnya meminta kepadanya, namun tidak kepada sang Khaliq, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Azza wa Jal ala kulli syai'in qadir, Maha mampu atas segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hamba-hambanya. Terlebih dikala hambanya tersebut memohon dengan sangat, memohon dengan menangis, meratap, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan permohonan apa yang dibutuhkannya. Memang benar ma'asyiral muslimin, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala tidak semua memberikan apa yang diinginkan oleh hamba. Tetapi ketahuilah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh hamba itu sendiri. Allah yang telah menciptakan hambanya, maka Allah pula yang paling tahu tentang keadaan hambanya. Mana yang terbaik untuk hambanya, diberikankah kepadanya ataukah tidak, Allah mengetahui ini. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, dikala seorang hamba itu berdoa memohon kepada Allah jalla wa'ala, maka dia akan mendapatkan satu di antara tiga perkara. Yang pertama, imma an yu'ajjilallahu da'watah. Ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan permintaannya, akan menyegerakan permohonannya, doanya. Allah akan segerakan itu. Dikala dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan segerakan saat itu mungkin. Terkadang demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma an yadakhiraha. Ada kalanya pula terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyimpannya, menyimpan pahala dan ganjaran doa itu, dan Allah akan berikan nanti pada hari kiamat, di hari yang yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak berguna, tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Allah berikan kepada hamba tersebut doa-doa yang dulu dia panjatkan ketika dia hidup di dunia. Yang ketiga, mungkin bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memalingkan dia dari mara bahaya yang akan menimpanya. Allah palingkan dia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang dia minta. Demikianlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam secara makna. Oleh karena itu, saya menyeru kepada para kaum muslimin wal muslimat, kepada sidang Jumu'ah rahimakumullah, untuk rajin-rajinlah dan tekunlah dalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah rugi dan dirugikan orang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang berdoa kepada Allah jalla wa'ala. Allah akan mendengar dan selalu mendengar permintaan dan permohonan hamba-hambanya, meskipun dalam perkara yang sepele mungkin. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bimbinglah jiwa kita ini menjadi jiwa yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi jiwa yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri pula di hadapan makhluk-makhluknya. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang seyogyanya kita miliki. Dikala seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin belum dikabulkan, atau bahkan di Allah kabulkan, maka dia mendapatkan mungkin satu kebaikan. Karena itu pilihannya, Allah kasih untuknya. Namun jikalau belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan dua kebaikan. Karena itu pilihan Allah. Saat ini kamu belum pantas mendapatkan itu. Itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hamba tidak akan pernah menyesal dari yang namanya beribadah dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian manusia, dia merasa bosan dikala meminta kepada Allah belum juga dikabulkan. Ya Allah, kenapa belum dikabulkan? Ya Allah, kenapa belum dikabulkan? Naam. Tetapi ketika seorang memahami dengan pemahaman yang lebih dalam lagi, dikala dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kok ternyata belum dikabulkan, itu mungkin lebih baik darinya. Karena itu juga pilihan Allah. Kamu belum pantas mendapatkannya. Tetapi kamu pasti akan mendapatkan pahala dan ganjaran daripada doa yang telah kamu panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu. Allah itu mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik untuk hambanya. Karena Allah lah yang menciptakan hamba itu sendiri. Dan Allah pula lah yang lebih tahu kebaikan mana untuk hamba tersebut. Sidang Jumu'ah rahimakumullah. Jangan pernah bosan dari yang namanya doa memohon kepada Allah jalla wa'ala. Fahiyya min a'zamil qurbat wa afdhalil ibadat. Karena doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk diantara upaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Termasuk diantara upaya atau yang paling utama bahkan dari ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui besarnya dan agungnya kedudukan doa dalam ibadah, maka seyogianya jangan pernah kita bosan dan berhenti dari memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam khutbah yang kedua ini, di sana disebutkan sebagian keadaan baik waktu maupun tempat dikala seorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengijabahinya, Allah akan mengabulkannya. Yang pertama adalah di sepertiga malam terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqul man yad'uni fa'astajibalah وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah turun ke langit dunia. Di setiap naam, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap malam. Ketika di sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapakah yang meminta, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa juga yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Dan siapa juga yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Ma'asyiral muslimin, ini adalah salah satu waktu yang mana doa itu akan dikabulkan atau lebih dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam terakhir. Allah menawarkan kepada hamba-hambanya yang berfikir, berpikir cerdas, berpikir hebat. Allah mencari, adakah hamba-hambaku yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku? Aku akan memberikan untuknya. Aku akan kabulkan permintaannya. Justru ini merupakan salah satu berita gembira yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita manusia, hamba-hamba Allah, berlomba-lomba di waktu tersebut memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menumpahkan keluh kesah menghadapi kehidupan dunia, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar, akan memberikan jawaban-jawaban bagi hamba-hambanya tadi yang berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia memohon, meminta untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, atau untuk siapapun? Dia mendoakan kebaikan untuk semua. Seandainya kita semua berdoa dengan sejumlah ini, muslimin wal muslimat, ada satu saja yang doanya diangkat, yang Allah kabulkan, semua akan mendapatkan kebaikannya. Semua akan mendapatkan keberkahannya. Ini ma'asyiral muslimin yang terkadang banyak dilalaikan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita termasuk di dalamnya, hamba-hamba yang lalai. Tuntutan kita banyak, tetapi kita malas untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah akan memberinya? Di antara waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah juga di hari Jumu'ah. Ada di sana satu waktu yang mana ketika hamba tersebut berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengabulkannya, lebih mengabulkannya pada hari Jumu'ah. Dan saat itu disebutkan oleh para ulama, atau sebagian para ulama, adalah min ba'di salatil asr sampai ghurubus syams, dari mulai setelah salat asr sampai matahari terbenam. Disitulah waktu-waktu yang mana doa ini diijabahi oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan pernah saat-saat ini lewat begitu saja tanpa kita meminta kepada Allah sesuatu pun, tanpa kita memohon kepada Allah sesuatu pun. Terlebih kita hidup di lingkungan pondok pesantren yang walhamdulillah dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dipelajari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kita lewatkan waktu ini begitu saja terbuang tanpa kita memohon, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubu ilaik. Waqimissalah.